Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, kita masuk al hadis ats-tsamin asyar. Hadis yang ke-18. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه. Dari عبد الله بن عمر, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah bersabda, yang maknanya bahwa kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat nanti. Hadis ini muttafaqun alaih. Qala al-imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, hadha al-hadithu fihi at-tahziru min al-zulmi wal-hassu ala biddihi wa huwa al-adlu. Hadis ini di dalamnya terkandung peringatan dari kezaliman dan mafhumnya, atau yang tersirat. Jadi kalau yang tersurat di sini adalah berupa tahdir, peringatan. Yang tersirat dari hadis ini adalah al-hathu ala diddihi, dorongan untuk menempuh apa yang menjadi lawanannya, lawanan dari kezaliman. Wahuwa al-adlu, yani keadilan. Jadi hasungan atau dorongan untuk kita berbuat adil. Wa syari'atu kulluha adlun, amiratun bil-adl, nahiyatun al-zulmi. Dan syariat ini, syariat Islam ini, seluruhnya ya, berupa keadilan, memerintahkan ya, kepada keadilan dan melarang dari kezaliman. Ini syariat Islam. Jadi syariat Islam seluruh kandungannya adalah keadilan. Karena sebagaimana akan dijelaskan bahwa makna adil adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, ya, pada posisi yang semestinya. Inilah yang diajarkan di dalam syariat kita. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul amara rabbi bil qist. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-29, Allah berfirman, Qul katakan wahai nabi, amara rabbi bil qist, bahwa Rabbku telah memerintahkan untuk berbuat adil. Al-qist yani keadilan. Ayat-ayat yang semisal ini yang Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan, ini juga kata para ulama sebagai dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar kalamullah, ya, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi di sini diperintahkan untuk mengatakan, ya, menyampaikan apa yang menjadi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang lain dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil. Ya, di mana ayat ini pada kelanjutannya ya mencakup seluruh perbuatan ihsan. Ya, seluruh perbuatan baik yang diperintahkan dalam syariat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pada ayat yang lainnya, ya, surat Al-An'am di ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alladzina amanu Walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka orang-orang yang benar-benar di atas petunjuk. Baik, ayat ini berisi berita tentang siapa yang akan meraih keamanan dan petunjuk, yakni orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya. Ini berita tetapi sebagai bentuk perintah untuk kita menjauhi perbuatan apa? Zalim. Ya, agar jangan sampai mengotori keimanan kita. Telah datang makna apa yang dimaksud zalim di sini, ya, pada hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, ketika beliau menyampaikan, ya, tentang perasaan berat yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dengan turunnya ayat ini. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ya, ayyuna lam yadhlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak berbuat zalim terhadap dirinya? Ya, maksudnya apa? Ya, kita mesti terjatuh ke dalam kezaliman, perbuatan pelanggaran. Ya, karena tidak ada yang maksum. Tidak ada yang terjaga dari perbuatan dosa. Sementara untuk meraih keamanan dan hidayah pada ayat ini, syaratnya apa? Tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat berat, tidak sangat sulit. Ya, untuk meraih ini harus lepas dari kezaliman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena para sahabat memahami zalim di sini secara umum. Ya, yang ini menjadi sesuatu yang berat bagi mereka. Kata Nabi, alam tasma qaula abdin salih. Tidakkah engkau mendengar ucapan seorang hamba yang salih? Ya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah, ya, benar-benar kezaliman yang sangat besar. Jadi Nabi SAW di sini meluruskan pemahaman para sahabat bahwa kezaliman yang dimaksud di sini pada ayat ini, yang seseorang jika bersih darinya akan meraih keamanan dan petunjuk, ya, adalah ketika dia lepas dari kesyirikan. Ya. Karena Nabi membawa makna zalim di sini kepada firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Dari sini juga kita mengetahui bahwa tidak ada kezaliman yang lebih besar dibandingkan syirik. Ya, oleh karena itu, ya, kalau ada, ya, mungkin penguasa yang merampas hak-hak rakyat, itu zalim. Ya. Tetapi jika dibandingkan dengan perbuatan, ya, pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pelanggaran terhadap hak makhluk itu tidak bisa dibandingkan, artinya tidak ada apa-apanya. Ya. Oleh karena itu, dari sini kita juga mengetahui bahwa kalau ada sebagian pihak yang sering memunculkan syubhat, ya, coba, ya, pilih mana, ya, dipimpin oleh seorang muslim yang zalim atau seorang kafir yang adil. Jawabannya yang mana ini? Ya. Ya, pilih dipimpin muslim yang adil, kan, seperti itu. Ya. Jawaban terakhir pertanyaan tersebut bahwa tidak ada orang kafir yang adil, karena dia sendiri sudah terjatuh ke dalam kezaliman yang terbesar. Ya, kesyirikan dengan segala bentuknya, segala objeknya. Kemudian fa innal imana usulahu wa furu'ahu batinahu wa zahirahu kulluhu adlun. Karena sungguhnya keimanan, baik pokok-pokoknya, ya, pokok-pokok keimanan yang enam, ya, iman kepada Allah, kepada para malaikat, hingga kepada iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Demikian pula cabang-cabangnya, ya, cabang-cabang dari keimanan. Kemudian yang tersembunyi ataupun yang tampak dari keimanan seluruhnya adalah keadilan. Kemudian wadidduhu zulmun. Sedangkan lawan dari keadilan adalah kezaliman. Oleh karena itu, setiap perkara yang bertentangan dengan keimanan, maka itu merupakan apa? Kezaliman. Karena keimanan seluruhnya merupakan keadilan. Oleh karena itu, apapun perkara yang bertentangan dengan keimanan, itu merupakan kezaliman. Kemudian fa'adalul adli wa asluhu. Adapun kata beliau, ya, keadilan yang paling adil dan pokok dari seluruh keadilan adalah al-i'tirafu wa ikhlasu tauhidi lillahi wal imanu bi sifatihi wa asma'ihi al-husna wa ikhlasu ad-dini wal ibadati lahu. Paling adilnya di keadilan dan merupakan pokok dari seluruh bentuk keadilan adalah bagaimana seorang i'tiraf, ya, mengakui dan mengikhlaskan tauhid, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh bentuk tauhid, yaitu yang terkait dengan tauhid ar-rububiyah, ya, mengakui dan mempersaksikan bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, ya, Rabbul Alamin, ya, yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini, yang tidak ada, ya, dalam rububiyahnya yang menjadi sekutu baginya. Demikian pula dalam tauhid al-uluhiyah maupun tauhid al-asma was sifat. Ya. Oleh karena itu, kalau ada yang berkeyakinan bahwa ada pihak tertentu, ya, yang ikut berserikat dalam pengaturan alam ini merupakan kezaliman, ya, seperti yang terjadi pada keyakinan orang-orang Syiah, demikian juga orang-orang Sufi yang menyatakan bahwa wali-wali mereka ataupun imam-imam mereka ikut mengatur alam ini. Kemudian wal imanu bi sifatihi wa asma'ihi al-husna, dan merupakan bagian dari keadilan adalah keimanan kepada sifat-sifatnya dan kepada nama-namanya yang husna, yang terbaik. Dari sini kita juga mengetahui kalau ada, ya, yang mengingkari, ya, sebagian dari sifat-sifat Allah ataupun nama-namanya, ya, baik dengan ta'til, penolakan, ya, ataupun dengan ta'wil, ya, memalingkan kepada makna yang lain, itu semua adalah kezaliman, ya. Dan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka terjatuh, ya, ke dalam kezaliman dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagian mereka menerapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, pada tingkatan ekstrim hingga menyerupakan, ya, apa yang Allah sifatkan atas dirinya seperti sifat-sifat yang ada pada makhluk. Dan ada sebagiannya yang berusaha untuk berlari dari ini, jatuhnya ke dalam penolakan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang dirinya. Semua itu bentuk kezaliman. Kemudian wa ikhlasud dini wal ibadati lahu. Dan perkara yang merupakan keadilan yang tertinggi yang kita semua diciptakan untuk tujuan tersebut, yakni mengikhlaskan amalan dan ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan dari amalan-amalan yang kita perbuat tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi tujuan diciptakannya kita semua di kehidupan dunia ini. Tapi ini keadilan yang tertinggi, yakni at-tauhid. Ya, tauhid dengan segala bentuknya ini, tauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma was sifat. Kemudian kata beliau, wa a'dhamu dhulmi wa ashadduhu asyirku billah. Dan paling besarnya kezaliman serta paling parahnya dari perbuatan kezaliman adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana keadilan yang tertinggi adalah tauhid, ya, dengan tiga jenis dari tauhid tersebut, maka kezaliman yang terbesar dan paling parah dari kezaliman adalah kesyirikan kepada Allah. Juga dengan semua dari apa yang menjadi lawanan tauhid, ya. Karena kesyirikan bisa terjadi dalam rububiyah, syirik dalam rububiyah. Seperti meyakini sebagian dari alam ini ada penguasa tersendiri di samping Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh misalnya di masyarakat kita mungkin masyhur siapa penguasa laut selatan ini siapa katanya, itu syirik dalam perkara rububiyah. Yang ini lebih parah daripada kesyirikan Abu Lahab, Abu Jahal dan yang semisalnya. Demikian pula kesyirikan bisa terjadi dalam al-asma was-sifat, demikian pula dalam hal al-uluhiyah. Dan yang paling banyak terjadi kesyirikan dalam perkara apa? Uluhiyah, dalam perkara ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Allah tegaskan di sini bahwa syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Bagaimana kita ketahui bahwa hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hak yang tertinggi yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, sehingga kezaliman terhadap hak Allah ini merupakan kezaliman yang paling paling besar. Karena semakin tinggi sebuah hak, maka menelantarkan hak itu menjadikan perbuatan kezaliman yang sangat besar. Kata beliau selanjutnya, وَذَلِكَ أَنَّ الْعَدْلَ وَدْءُ الشَّيْءِ فِي مَوْدِعِهِ وَالْقِيَامَ بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالظُّلْمَ أَقْصُهُ. Yang demikian itu dikarenakan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada posisi yang semestinya dan melaksanakan hak-hak yang wajib untuk ditunaikan. Ini maknanya adil, makna keadilan demikian. Wadzulmu aqsuhu, sedangkan kezaliman adalah lawannya. Kalau begitu apa kezaliman? Kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, wa 'adamul qiyam bil huquqil wajibati. Jadi kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Ini zalim. Kita lihat misalnya ibadah. Hak ibadah adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada satupun di antara makhluk yang berhak untuk mendapatkan peribadatan. Sehingga ketika sebuah ibadah diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kezaliman, bahkan ini kezaliman yang paling besar. Baik. Fa'adhamul huquqi wa awjabuha haqqullahi ala ibadih. Maka paling besarnya atau paling agungnya dari hak-hak yang wajib untuk ditunaikan dan paling wajibnya dari hak-hak tersebut adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Apa itu? An ya'rifuhu wa ya'buduhu. Agar mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal dengan nama-nama, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Ya, yang kita tidak mungkin akan bisa memahami hal-hal ini kecuali dengan ya mempelajari apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, wa ya'buduhu. Untuk kita menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita ya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Wala yushriku bihi syai'a, dan agar mereka tidak mempersekutukan sesuatu pun ya sesuatu pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan tersebut. Ini hak yang terbesar. Kemudian tsumma al-qiyamu bi usulil imani wa syara'il islami. Kemudian ya selanjutnya melaksanakan apa yang menjadi pokok-pokok keimanan. Ya. Keimanan kepada para malaikat, setelah keimanan kita kepada Allah. Ya, apa saja yang menjadi bagian dari keimanan kepada para malaikat, maka harus untuk kita penuhi sebagai wujud kebenaran keimanan kita. Ya. Termasuk di antaranya meyakini bahwa mereka adalah ya makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di atas ketaatan. Ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan ya betul-betul amanah di dalam menjalankannya. Dan semua perkara yang berkaitan dengan berita dari Allah ataupun Rasulnya tentang para malaikatnya. Demikian juga rukun-rukun iman yang lainnya. Kemudian wasyara'il Islam. Ya, berikutnya adalah melaksanakan apa yang menjadi syariat-syariat Islam. Min iqamis salah. Baik itu terkait dengan menegakkan salat. Ya, menegakkan sholat di sini meliputi segala sesuatu yang harus dilaksanakan sebelum, ya, ketika, dan setelahnya. Itulah menjalankan ibadah sholat ini yang menjadi sebab kesempurnaan sholat itu. Kemudian wa ita'iz zakah. Demikian juga termasuk dari bagian syariat ini adalah mengeluarkan zakat atau membayar zakat. Wasiyami Ramadan, melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, wa hajjil baitil haram, wal jihad fi sabilillah qawlan wa fi'lan, wat tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabri. Masuk bagian dari syariat-syariat Islam adalah jihad fi sabilillah. Ya, ini bagian dari syariat kita yang di masa ini ya banyak orang yang musuhinya. Dikarenakan adanya pihak-pihak tertentu yang memang berupaya untuk mengesankan syariat ini sebagai sesuatu yang merupakan kekejaman, kesadisan, dan tindakan merusak ya, tatanan kehidupan manusia. Sehingga tentu dalam hal ini wajib bagi kita untuk berupaya, dan ini bagian dari jihad, ya, bagaimana memahamkan Islam kepada masyarakat dengan pemahaman yang benar, termasuk di dalam memahamkan syariat jihad fi sabilillah. Ya. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala qawlan wa fi'lan. Baik jihad dengan ucapan, ya, jihad dengan ilmu, maupun jihad dengan perbuatan, ya, dengan mengangkat senjata menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga merupakan bagian dari syariat kita, syariat Islam ini adalah at-tawasi bil haqqi. Saling memberikan wasiat dengan kebenaran, ya, saling mengingatkan. Dan ini adalah merupakan bagian dari hak persaudaraan, ya, hak persaudaraan karena agama ini, ya, bagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, ketika seorang betul-betul berupaya untuk mencurahkan nasihat kebenaran, ya, kepada saudaranya, tidak membiarkan saudaranya terus, ya, terjatuh di dalam kesalahan, kekeliruan, ya, tapi berupaya untuk memberikan nasihat kepada mereka dengan kebenaran. Kemudian watawasi bisabr, dan saling memberikan wasiat dengan kesabaran. Kemudian wa minaz zulmi, dan termasuk di antara kezaliman adalah al-ikhlalu bi syai'in min dzalik, adalah seseorang melalaikan, ikhlal melalaikan, ya, sesuatu dari apa yang menjadi perkara di atas tadi, ya, yang telah disebutkan, ya, misalnya menelantarkan hak Allah, ya. Dan ini kezaliman yang terbesar. Ya. Tidak berupaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan. Ini juga bagian dari kezaliman. Ya, tidak berupaya untuk melaksanakan, ya, syariat-syariat dengan sebenar-benarnya. Ya, tidak perhatian dengan salat, ya. Demikian juga hak apa yang terkait dengan hak yang ada pada hartanya ketika dia sebagai seorang pemilik harta. Itu kezaliman, ya. Tidak menjalankan puasa Ramadan. Demikian pula tidak berhaji ke Baitullah Al-Haram dalam keadaan dia mampu. Ini kezaliman, ya. Dan perkara-perkara yang lainnya, ya, apa yang telah disebutkan pada keterangan sebelumnya. Di mana yang telah disebutkan itu semuanya terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama anna min al-adl, sebagaimana pula termasuk bagian dari keadilan adalah al-qiyam bi huquqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, melaksanakan apa yang menjadi hak-hak nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Sa'di di sini, ya, rahimahullah, setelah menyebutkan terkait dan hak-hak Allah, karena itu hak yang paling tinggi, sehingga beliau dahulukan. Berikutnya adalah hak Nabi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi adalah makhluk yang paling besar haknya untuk kita tunaikan terhadapnya. Apa bentuk hak yang menjadi kewajiban untuk kita melaksanakannya terkait dengan hak Nabi? Minal imani bihi, ya, wa mahabbatihi, berupa keimanan kepadanya bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada segenap manusia, bahkan bangsa jin, ya, yang risalahnya berlaku hingga hari kiamat, yang risalahnya menghapus seluruh risalah yang datang sebelum beliau, sehingga tidak boleh seorang beragama kecuali dengan agama Islam. Ya. Yang semua yang diberitakan olehnya wajib untuk kita membenarkannya. Ya. Semua yang diperintahkan olehnya wajib untuk kita melaksanakannya. Semua yang dilarang olehnya wajib untuk kita menjauhinya. Dan untuk kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bentuk keimanan kepadanya. Wa mahabbatihi, wajib untuk kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan kecintaan kepadanya harus, ya, di atas segala bentuk kecintaan kepada makhluk-makhluk selainnya. Ya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk diri sendiri. Wa taqdimuha ala mahabbatil khalqi kullihim, ya, beliau katakan, dan mendahulukan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kepada seluruh makhluk. Wa ta'atuhu wa tawqiruhu wa tabjiluhu, dan berupaya untuk menaati, ya, memuliakan dan menghormatinya, ya, menghormati Nabi SAW, memuliakannya, ya, tetapi sekali lagi tidak boleh melampaui batas, ya, melebihi apa yang menjadi hak beliau, ya, nama ini yakni menunjukkan kepadanya sebagian dari perkara-perkara ibadah. Hal yang demikian adalah perkara, ya, kesyirikan. Kemudian wa taqdimu amrihi wa qawlihi ala amri ghairihi wa qawlihi, dan kewajiban, ya, di dalam bersikap adil terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendahulukan perintahnya, mendahulukan ucapannya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas perintah dan ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap adil, ya, seorang dalam menghadapi apa yang menjadi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh dia mendahulukan ucapan siapapun di hadapan, ya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih tersambung dengan hak Nabi ini, wa minaz zulmil azim, dan termasuk di antara kezaliman yang besar, ya, terkait dengan hak Nabi ini, an yukhillal abdu bi syai'in min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani seorang melalaikan, menelantarkan sesuatu dari apa yang menjadi hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi huwa aula bil mu'minina min anfusihim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang harus lebih diutamakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, dibandingkan diri-diri mereka sendiri. Wa arhamu bihim wa ar'afu bihim min kulli ahadin min al-khalq. Di mana beliau adalah makhluk yang paling menyayangi terhadap orang-orang yang beriman, paling lembut terhadap mereka, ya, dibandingkan siapapun, ya, dari makhluk yang ada. Wa huwa alladhi lam yasil ila ahadin khairun illa ala yadayhi. Beliaulah sosok pribadi yang tidak ada satupun dari kebaikan yang sampai, ya, kepada seseorang kecuali melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Seluruh, ya, kebaikan, baik yang terkait dengan ilmu maupun amal, yang sampai kepada manusia, ya, jalannya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau adalah makhluk yang paling besar, ya, jasanya terhadap kita semua. Ya. Taib, wallahu ta'ala alam, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga bisa menjadikan tambahan ilmu dan iman. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya seorang makmum yang masbuk yang dia mendapati imamnya sudah rukuk dan dia mengikuti rukuk, tapi baru membaca mungkin separuh dari doa rukuk itu imam sudah takbir untuk bangun dari rukuk, nah, itu apakah dihitung mengikuti satu rakaatnya itu mendapatkannya atau dia tetap mengulang? Bacaannya sampai apa? Karena Allah ya Alhamdi, ya belum atau bahkan kurang. Ada batasan. Batasannya kalau dia bisa, ya, bersama dengan imam pada posisi ruku, dia bisa membaca satu kali, ya, dari zikir yang wajib, misalnya Subhanarabbiyal Azim, walaupun tanpa wa bihamdihi, ya. Kan termasuk di antara zikirnya yang Subhanarabbiyal Azim, ada yang dengan tambahan wa bihamdihi. Kalau dia bisa membaca ini dengan sempurna Subhanarabbiyal Azim pada posisi ruku dan imam ketika itu masih ruku, ya, maka dia mendapatkan rakaat itu. Kalau dia baru membaca subhana, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Ya, berarti dia tidak bisa membaca zikir yang wajib walaupun satu kali, ya, yang dengan itu berarti dia tidak mendapatkan rakaat tadi. Itu batasannya. Tak ada yang mau tambahan? Ya. Untuk kesan kedua di mana ini susah untuk menyampaikan. Artinya makna hadis dari Imam Muslim tentang kedoliman penguasa sehingga itu hanya perintah kita untuk ketika itu buat tadi maka menyayangi maka sayangilah, ketika menyusahkan maka susahkanlah, mungkin isi apa namanya sikap yang punya sebuah alu sunnah gimana terkait dengan sikap baik sikap ahlu sunnah dalam ya, menghadapi kezaliman ya penguasa, Anda tetap mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, dan tidak mencabut ketaatan dari mereka semata karena kezalimannya dilakukan oleh mereka. Juga ya, yang menjadi prinsip, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, dalam menghadapi penguasa-penguasa yang tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya adalah mendoakan mereka, ya, mendoakan mereka agar Allah Subhanahu Wa Taala meluruskan, membimbing ya, jalan mereka. Adapun yang mungkin sebagian pihak ya menganggap itu sebagai sebuah dalil. Ini yang disebutkan dalam Sahih Al-Imam Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam salah satu di antara sabdanya beliau menyatakan yang maknanya ya Allah, siapa saja yang kau jadikan sebagai pemimpin kemudian dia menyayangi ya, rakyatnya, maka sayangilah dia, dan siapa saja yang memberatkan atau membebani rakyatnya, maka bebanilah dia. Nah, sebagian menganggap ini sebagai sebuah contoh ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk mendoakan ya pemimpin ya yang tidak menjalankan atau memberatkan ya rakyatnya, ya sampai-sampai ada yang mengatakan termasuk sunnah yang ditinggalkan mendoakan kejelekan untuk pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim katanya. Nah, demikian karena justru ya yang diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepada engkau tentang pemimpin yang adil, ya, yang kami tanya itu tentang pemimpin yang zalim. Maka dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk yakni tetap mendengar dan taat, akan ya mendoakan kebaikan ini untuk mereka, dibimbing dan dipilihkan oleh Allah untuk mereka yakni para pendamping yang baik. Dan ini yang membedakan ya, yang membedakan Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah. Oleh karena itu termasuk di antara hal yang nampak bedanya dalam khutbah-khutbah yang ada pada Ahlus Sunnah dengan selain mereka ya, termasuk di antara ciri Ahlus Sunnah mendoakan ya dalam khutbah-khutbah mereka kebaikan untuk siapa? Pemerintah. Kemudian dalam menghadapi kejaman penguasa ya, yang dibimbingkan di dalam syariat Islam, karena kekejaman itu ada sebab ya, maka kita pun harus menempuh sebab untuk kekejaman itu terangkat, yakni dengan bertaubat ya, karena keberadaan pemimpin yang tidak menjalankan haknya atau zalim itu sebabnya ada kezaliman dari rakyat itu sendiri ya, kezaliman dari rakyat itu sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya menghukum kezaliman mereka dengan dimunculkannya pemimpin yang ya, tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu masyhur dari apa yang terjadi dialog antara Ali ibn Abi Thalib dengan sebagian dari masyarakatnya ketika itu, ya, di mana dia menyatakan, kenapa kok ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, kehidupan kaum muslimin itu, ya, menyejukkan, ya, seperti itu. Tapi ketika di zaman engkau, ya, kok banyak terjadi kerusuhan ini, kerusuhan itu. Kata Ali ibn Abi Thalib, karena, ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dipimpin oleh beliau orang-orang seperti saya. Ya, sementara di masa saya, orang-orang yang saya pimpin seperti kamu. Seperti itu. Ya, maknanya apa? Kalau ingin muncul pemimpin seperti apa, Abu Bakar As-Siddiq, maka kita harus berusaha untuk menjadi rakyat yang seperti yang dipimpin oleh beliau, seperti itu. Ada sebagian yang mengatakan, ya, solusi segala sesuatu, ya, ya, kita harus, ya, menerapkan apa istilahnya, mengganti pemerintahan yang ada dengan pemerintahan yang menjalankan syariat Islam. Bagus, ya. Bagus, ya. Ya, tapi kenyataan mereka yang ngomong ini sendiri enggak paham syariat Islam apa. Artinya termasuk di dalamnya, ya, enggak mau untuk menjalankan sikap Islami ketika menghadapi penguasa yang zalim. Ya, seperti itu. Sehingga tidak mungkin, ya, ketika muncul misalnya pemerintah yang akan menjalankan syariat Islam, tidak mungkin mereka akan mendukung dalam perkara yang lebih ringan daripada itu saja. Mereka tidak mau menjalankan sunnah, ya. Dan kebanyakan dari pihak-pihak yang teriak-teriak syariat Islam, khilafah Islam, dalam keadaan mereka sendiri jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Cukup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.